Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar iyadan billahi minan nar. Na'am ya ikhwani fillah, telah dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud dan At-Tirmidzi yang keduanya bertumpu kepada Zuhair ibn Muhammad an Marwan ibn Musa an Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Dan senada dengan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan lafaz dari Abi Hurairah, berkata Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalid. Maka dari dua riwayat hadis ini barakallahu fikum, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud dan Imam At-Tirmidzi, maka sebelum kita masuk kepada fawaid al-hadis, kita harus mengetahui kedudukan hadis ini, karena tidaklah kita mengambil fawaid dari hadis kecuali kita mengetahui kesahihan dari kedhaifannya. Maka hadis ini disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi barakallahu fikum, hadza haditsun hasanun gharib. Maknanya hadis ini adalah hadis hasan gharib, dan di sini diitlakan kepada haditsun hasanun lidzatih. Dan seperti yang beliau sebutkan, karena di sanadnya seluruh rijalnya thiqat kecuali Marwan ibnu Musa, disebutkan oleh Abu Hatim dan Ad-Daruqutni, la ba'sa bihi, maka dia saduq hasanul hadith. Sehingga dari riwayat ini, hadith ini adalah hadith yang hasanun lidatih, yang diistilahkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmidzi, hadha hadithun hasanun gharib. Dan telah datang dari riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di Mustadraknya, dari jalan Sadaqah Ibni Abdillah an Ibrahim ibni Muhammad al-Ansari, dari Sa'id ibni Yasar, dari sahabat yang sama Abu Hurairah, dengan lafaz yang sama. Namun riwayat Imam Al-Hakim di sini dhaif, dikarenakan Sadaqah ibni Abdillah hafalannya laisa biqawi, dan juga Ibrahim ibni Muhammad al-Ansari majhul. Maka dari dua jalan ini, yang satu hasan dan yang satu dhaif, maka naiklah derajat ini kepada derajat jayyid, di atas hasan dan di bawah dari sahih lidatih. Maka dari sini kita mengetahui bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh ulama al-muhadithin era now, zaman now, seperti Syekh Al-Albani dan Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i rahimahumallah. Maka setelah kita mengetahui kedudukan hadis ini, bahwa hadis ini sahih, maka kita akan mengambil fawaid-fawaid dan mengeksploitasi dan mengeksplorasi dari lafaz-lafaz yang ada Maka disebutkan almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil, di riwayat Imam Ahmad, ar-rajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Maknanya bahwa Nabi mewanti-wantikan, bahar, caution kepada seluruh kaum muslimin agar mengambil teman dekatnya, the old friend, the best friend, sebagai orang yang baik akhlaknya dan baik agamanya. Karena apa? Ar-rajulu ala dini khalilih. Karena seseorang akan cenderung beragama dengan agama the old friend, teman paling akrabnya. Maka oleh sebab itu selektiflah. Falyanzur ahadukum man yukhalil, di riwayat Imam Ahmad, man yukhalid. Maka carilah teman untuk bersimbiosis, untuk dia itu menjalani kehidupan di dunia ini, baik tetangga, baik kerabat, ataupun teman yang paling kuat. Ruba akhin lahu lam talidhu ummuh. Seperti Arab mengatakan, bisa jadi seorang teman sejati di dalam hidupnya yang menolong hidupnya bukan dari saudara rahim. Maka ini adalah nasihat Nabi kita di hadis yang sahih yang telah kita tahriz tadi. Maka ketahuilah ya ibadallah, barang siapa yang selektif mencari teman dan dia mengambil teman-temannya orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, orang-orang dari masyaikh ataupun asatidz yang bisa diambil ilmunya, dan dari auliyaillah yang mengamalkan amal-amal soleh dari ilmunya, maka dia telah mendapatkan kenikmatan yang besar, kenikmatan dunia qablal akhirah. Maka apa kenikmatan di akhirah? Kenikmatan di akhirah yang, kenikmatan di dunia dan di hari akhirah. Apa kenikmatan yang pertama di dunia? Kenikmatan yang pertama di dunia, maka dia dengan berteman dengan orang-orang yang soleh, mempunyai sum'ah at-tayyibah. Dia mempunyai reputasi yang baik. Karena duduk dengan alim, ulama, maka orang menyebutnya, dia pun menjadi orang yang soleh. Dan dia menjadi orang yang berilmu karena duduk dengan alim, ulama. Dan ini sesuai dengan hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Musa al-Ash'ari. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, masalu jalisi soleh, permisalan orang yang mempunyai the old friend, the best friend dari orang-orang yang soleh, seperti dia duduk dengan hamilul misk, dengan penjual utur, penjual parfum. Ima an yahziaka wa ima ya'tilahu rihan tayyiba. Bisa jadi dengan duduknya dia tidak mempunyai uang, dia akan mendapatkan bau harum dari reputasi-reputasi yang baik dari pandangan manusia karena dia duduk dengan alim, ulama, as-salihin. Atau lebih dari itu, dia diberikan hadiah oleh temannya yang menjual parfum ini sehingga dia mengambil manfaat, seperti dia diberikan ilmu, diberikan hidayah oleh Allah dikarenakan duduk dengan alim, dengan manhaj yang kuat ini sehingga dia mustaqim di atas Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman as-salafus saleh. Dan keutamaan yang kedua di dunia, barakallahu fikum, maka percintaan yang dirajut atas ukhuwah billah, atas Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman as-salafus saleh, atas Allah dan Rasulnya, maka persahabatan kental the old friend ini akan menyebabkan mahabbah minallahi azza wa jallahu, akan menyebabkan Allah mencintai orang ini. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, an Ubadah bin Shamitin, dari Ubadah bin Shamit, di mana dia berkata kepada para sahabatnya, kepada murid-muridnya, aku kabarkan dari Nabi, yang mana Nabi meriwayatkan dari Allah hadisun qudsi. Qala Rabbul Izzah Jalla wa Ala, berkata Allah Jalla wa Ala, huqqat, maka telah wajib bagi mereka orang-orang yang mutahabbina fiyya. Huqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Huqqat mahabbati lil mutanasihina fiyya. Huqqat mahabbati lil mutajawirina fiyya. Huqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya. Huqqat mahabbati lil mutabadhilina fiyya. Maka wajib kata Allah mahabbahku kepada mereka kaum muslimin yang mereka saling cinta karena aku, yang mereka saling berziarah karena aku, yang mana mereka saling menasehati di antara mereka agar lebih baik untuk beramal-amal soleh dan menjauhi dari apa yang ada pada mereka dari dosa-dosa. Dan juga wajib kecintaanku kepada mereka yang mutabadilina fiyya, yang saling tolong menolong di antara mereka, saling membantu harta-harta mereka dan bahkan reputasi dan bahkan jiwa raga mereka dan darah ditumpahkan untuk membela saudaranya ini. Fiyya, dikarenakan Allah, seperti para sahabat yang membantu Nabi dalam berhijrah dan berjihad di jalan Allah, maka mahabbah mereka para sahabat Al-Ansar wal Muhajirin dikarenakan fiyya, dikarenakan Allah fillah jalla wa ala. Maka ini keutamaan di dunia bagi mereka yang kedua. Adapun keutamaan bagi mereka di hari akhirah, maka ketahuilah bahwa mereka orang-orang yang saling cinta mencintai dikarenakan Allah, maka Allah di saat membangkitkan mereka di padang mahsyar, pada saat itu semua manusia dalam keadaan kelelahan, kepanasan, maka mereka orang-orang yang mencintai karena Allah, maka mereka itu dalam keadaan kenikmatan, dinaungi oleh Allah, tahta arsyih, di bawah arsnya. Maka pada saat itu seperti disebutkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Miqdad ibn al-Aswad, tubna syamsu ala ru'usil khalaiq bimikot darimil, bahwa di padang mahsyar kelak matahari itu akan diturunkan hanya satu mil saja di kalangan kepala-kepala manusia. Fayakununan nas ala miqdari a'malihim fil arab, faminhum man yakunu ala ka'baih, wa minhum man yakunu ala rukbatayh, wa minhum man yakunu ala aqwaih, wa minhum man ajamil ma'arif iljaman. Maka pada saat itu matahari diturunkan hanya satu mil saja, maka seluruh manusia kepayahan dan kepanasan, maka mereka mencucurkan keringat-keringat mereka dari pori-pori mereka dengan membuncah tergantung dari amalan-amalan mereka. Wa minhum man yaqulu ya tabi, maka dari mereka yang keringatnya sampai kepada mata kaki mereka, dan di antara mereka yang keringatnya sampai lutut lutut mereka, dan di antara mereka yang kepada pinggang-pinggang mereka. Wa minhum man yuljimuhu arq iljaman, dan di antara mereka ada yang berenang-renang dari keringat mereka. Ya lan billah, Allahumma salimna min hadzal waqt. Maka pada saat itu mereka orang-orang yang mutahabbina billah, orang-orang yang cinta karena Allah, dinaungi oleh Allah dalam kenikmatan bayangan dari ars. Seperti hadis yang muttafaqun alaih yang masyhur dari Abi Hurairah muttafaqun alaih, berkata Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah yaumun la dhilla illa dhilluh, al-imamul adil, wa syabun nasha'a fi ibadatillah, wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, wa syahiduna, dan ini poin pendalilannya, wa rajulan tahabbani fillah ijtama'a alaih waftaraqa alaih. Yang maknanya bahwa tujuh kelompok di hari kiamat kelak Allah akan menaungi mereka di mana orang-orang tenggelam dari keringat-keringat mereka. Orang ini dalam keadaan murtah, dalam keadaan sa'id, dalam keadaan happiness. Siapa mereka? Dari antaranya adalah imam yang adil dan seorang pemuda yang nasya'afi ibadatillah, yang dari kecil taat ibadah kepada Allah dan menuntut ilmu. Dan juga yang ketiga seorang yang hatinya itu kembali ke masjid, dia pulang untuk melaksanakan sholat di masjid, dan dia bangun dari qailulahnya untuk melaksanakan sholat ke masjid, dan dia bangun dari tidurnya dan sholat witirnya untuk kembali fajar ke masjid, maka yang menjadi poin pendalilan kita, dua orang sahabat, the old friend, the best friend, yang mana dirajut percintaan mereka mahabbatillah, karena Allah, bukan karena dunia dan bukan karena al-hizbiyah. Maka inilah keutamaan mereka di hari akhirah, Allah lindungi karena kecintaan mereka kepada saudaranya, fillah, karena Allah. Dan begitu pun lebih dahsyat dari itu, bahwa jika kita selektif mencari teman-teman yang soleh, maka teman-teman yang soleh itu akan mencari sahabat-sahabatnya. Di saat dia diselamatkan dari api neraka, maka dia akan mencari sahabat-sahabat kentalnya. Maka disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari an Abi Sa'idin Al-Khudri, maka kata Rasulullah, dan saya nukilkan di riwayat Imam An-Nasa'i, fa inna ashadda jadalan bainal muslimin ala rabbihim, maka di hari kiamat kelak akan terjadi jadal, akan terjadi percekcokan, akan terjadi pembelaan dari kaum muslimin kepada kaum muslimin yang lainnya, mengadu kepada Allah. Wa ashaddu min ahaqqihim fid dunya, lebih dahsyat pengaduan mereka daripada di pengadilan-pengadilan di saat mereka menjaga hak-hak mereka dari kezaliman di pengadilan. Maka di saat orang-orang soleh yang mana kita berteman dengannya itu, di saat mereka melihat kaum muslimin minal muwahhidin man yaqulu la ilaha illallah, dan tidak pernah melaksanakan kesyirikan kepada Allah, diturunkan kepada api neraka, maka dia mengadu kepada Allah, ya Rabbana, ya Rabbana, haula ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa hum yakununa yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa yahujuna ma'ana fa kaifa al'an anta ya Rabbana anta tudkhiluhum ilan nar anta tudkhiluhum ilan nar wa kanu nahnu ma'abadat wa kunna ma'abad fi dunya fi ibadatih. Maka orang-orang soleh ini akan mengadu kepada Allah, kenapa orang ini dimasukkan kepada api neraka, padahal kami dulu sama-sama menuntut ilmu, sama-sama melaksanakan ibadah. Maka Allah Azza wa Jalla wa Ala yang maha rahmah dan maha penyayang, dikatakan kepada kerabat-kerabatnya dulu di dunia yang soleh, fa akhriju man tarifuhum finnar fa adkhilu ilan nar fa akhriju man kana fi qalbihi misli dirhamin fa akhriju. Maka diperintah oleh Allah, masuklah kalian kepada api neraka dan keluarkanlah teman-teman, the old friend kalian yang dulu di dunia melaksanakan kebaikan bersama kalian. Maka disebutkan di riwayat Al-Bukhari bahwa dikeluarkan saudara-saudaranya min wujuhihim, karena Allah qad harrama ala wujuhihim, karena Allah mengharamkan api neraka memakan dari wajah-wajah mereka karena ada asar wudu padanya. Maka dikenali dari wajah-wajah mereka, maka diambil satu persatu dan dibawa kepada Allah, maka Allah pun masih menginginkan lebih dari itu. Fa akhriju man kana fi qalbihi nisfu dirham, maka diambil lagi. Disebutkan di riwayat Al-Bukhari, fa minhum man qad aghraqa fi nar, maka dari mereka itu sahabat-sahabatnya ada yang tenggelam di api neraka. Di antara mereka dari sahabat-sahabatnya ada yang neraka itu membakar betis-betis mereka. Maka mereka dikeluarkan oleh teman-teman kita yang baik, kelompok salihin, kelompok ulama, al-masyayikh dan asatid-asatid kita. Cintailah karena mereka akan memberikan syafaat, cintanya mereka karena Allah kepada kalian. Maka inilah keutamaan dari mereka, orang-orang yang mengambil dan memilih teman, selektif untuk memilih teman yang baik saja. Dan puncak prima dari keutamaan kita mempunyai teman-teman yang soleh adalah mereka akan mengajak kita masuk kepada surga. Seperti di dalam ayat Al-Quran, wa nazana. Dan di dalam ayat Al-Quran, di dalam surat Al-Hijr, disebutkan, wa nazana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Maka wa nazana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan, bahwa kami jadikan penduduk-penduduk surga itu, hati-hati mereka kami cabut dari perasaan iri dan dengki, dan mereka ikhwanan mansub, dikarenakan hal dalam keadaan duduk-duduk bertelekan bersama saudara-saudara mereka. Wa ashabul jannatil yauma fi syughulin faqihun hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiun. Di dalam surat Yasin pun disebutkan bahwa ashabul jannah pada saat itu mereka sibuk dengan kenikmatan Allah Azza wa Jal, sibuk dalam menikmati kenikmatan Allah Azza wa Jal. Hum wa azwajuhum, maka mereka bersama pasangan-pasangan mereka, bisa istri-istri mereka, keluarga-keluarga mereka, dan sahabat-sahabat kental, the old friend mereka, maka mereka masuk kepada surga bersamaan. Karena apa? Karena simbiosis mutualisme yang dilakukan oleh orang yang tidak salah memilih teman, mengambil orang-orang yang soleh, sehingga menjadi simbiosis mutualisme. Karena kita hidup di dunia ini, sifat kita adalah we are social people. Kita ini butuh kepada manusia yang lain. Sehingga di saat mengambil teman-teman duduk kita, the best friend, the old friend kita, yang baik dan saleh, maka Allah akan memasukkan puncak primanya, kita bersama mereka kepada surga. Astagfirullah wa atuhu ilaih. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'di. Maka di hadis ini pula disebutkan, fal yangzur ahadukum man yukhalid. Maka selektiflah mencari teman. Teman kamu berkumpul dan bersimbiosis, maka jadikanlah simbiosis kamu simbiosis mutualisme, saling menguntungkan dengan memilih teman-teman yang baik. Namun barang siapa yang mendapatkan teman-teman yang buruk karena tidak selektif memilih teman, dan ini sebabnya dikarenakan persahabatan karena urusan duniawi, sehingga dia terjerumus dengan mafia, dan terjerumus dengan germo dan pelacuran, dan dia terjerumus juga dengan para pemakan riba, terjebak persahabatan dengan mereka. Maka bagaimana keadaan mereka, orang-orang yang tidak pandai memilih teman dan memilih orang-orang yang durjana menjadi teman duduk mereka, maka akan mendapatkan mafsadah di dunia wa fil akhirah. Adapun di dunianya seperti tadi, dia mendapatkan sum'ah ghairah thayyibah, dan bahkan dia akan mendapatkan kezaliman dari temannya, seorang gangster, seorang mafia, seorang germo. Bisa jadi dengan pertemanan itu akan membuat buruk namanya, reputasinya menjadi jatuh. Kenapa? Karena duduk dengan para pelacur, duduk dengan para perampok, para penyamun. Dan lebih parah lagi, mungkin suatu hari hartanya diambil oleh temannya karena temannya penyamun. Dan bahkan anak dan istrinya bisa diperkosa karena temannya seorang germo. Maka ini sesuai ucapan Nabi yang muttafaqun alaih dari Abi Sa'idin, dari Abi Musa al-Ash'ari, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa masalu jalisus su', dan permisalan dari mengambil the old friend, dari teman-teman yang buruk, dari para penjahat, maka kanafi khilqir, seperti dia mengambil teman dari orang yang pandai besi. Maka orang yang pandai besi bekerja untuk memukul besi dan membuat pedang ini, imma an yujalisuh wa kadzalika ya'tilaka rihan muntinah, di mana kamu duduk dan terjadi pembakaran, akan menjadi bau dari pembakaran besi tersebut. Dan lebih parah lagi, di saat dia memukul besi yang panas itu, bisa jadi besi itu terpotong dan masuk ke baju dan terbakar baju kamu, dan juga bahkan akan yuhriku taubah, akan membakar tubuh dan juga bajunya. Maka ini mafsadah bagi mereka di dunia, yang pertama. Dan yang kedua, mujalatatin su yamna'uhu minal hidayah, akan menyebabkan dia itu terjauh dari hidayah. Di saat seseorang mencari pertemanan dikarenakan dunia ataupun hizbiyah, karenakan partai golongan, bukan karena Allah, karena maslahah masoleh duniawiyah, kepentingan duniawi, maka dia berteman dengan orang-orang jahat dari segi syahwat, ataupun berteman dengan ahlul bidah dari segi asyubuhat. Maka dia berteman dengan orang-orang asyubiyah, berteman dengan orang-orang asyiah, berteman dengan orang-orang al-khawarij yang keluar dari pemerintahan, mengajak kepada demo, mengajak kepada kudeta. Maka di dunia dia akan dijauhkan hidayah dari Allah Azza wa Jal. Dan perhatikan di sini, yang mana dia akan dijauhkan dari hidayah nur Islam, bisa jadi dia dalam keadaan bodoh, maka dia akan hanyut dengan syubhat mereka, kelompok ahlul bidah ataupun sahibu syahwah dari teman-temannya yang pemuja hawa nafsu, menjadi jahat sama seperti mereka. Atau bisa jadi orang ini alimun minal ulama, tapi karena salah memilih teman sehingga bisa terpuruk kepada kebidahan, karena di kepalanya mendapatkan syubhat dari the old friend-nya. Maka inilah mafsadah yang kedua. Dalilnya banyak seperti Abu Talib. Yang mana Abu Talib disebutkan di hadis Tirmidzi yang hasan dari Abu Musa al-Ash'ari, bahwa Abu Talib bersama kibar min Quraisy, min Asyiah al-Quraisy, mereka mengetahui nubuah Nabi dari semenjak kecil. Seperti di hadis disebutkan, di saat mereka, Nabi bersama Abu Talib dan kibar Quraisy, yutajir ila Syam, maka ketemu dengan seorang rahib. Dan rahib itu melihat anak kecil untuk didatangkan. Maka di saat dibuka bajunya dan dilihat tanda-tandanya, rahib yang mempelajari dari kutub yang sebelumnya mengetahui tanda-tanda Nabi, dan mengatakan kepada Abu Talib dan kepada Asyiah Quraisy, Syekh-syekh Quraisy, hada rasulu rabbil alamin, hada rahmatan lil alamin, anak ini diutus oleh Allah untuk menjadi rahmat kepada alamin, balik kamu dengan anak ini, jangan dibawa ke Syam, karena Yahud akan membunuhnya, karena mereka mengetahui tanda-tandanya. Maka dikatakan oleh Abu Talib wa Asyiah min Quraisy, ini poin pendalilannya, bahwa kelompok Quraisy menanyakan, kaifa ta'rifu dhalik, apa yang engkau ketahui dari Muhammad ini sebagai Nabi kelak? Yang pertama, lama marartum bil wadi, di saat kamu melewati valley ataupun lembah ataupun bukit, maka aku melihat asyajar wal hajar yasjudan, bahwa batu-batu dan pohon-pohon sujud, wala yasjudan ila lin nabi, maka tidaklah mereka sujud kecuali diperintah oleh Allah, dikarenakan anak ini adalah Nabi. Dan yang kedua, aku melihat bainal godrub ah tufahatun ahmar min alamatin nubuwah, ada stempel merah di belikatnya, yang mana ini adalah stempel dari tanda nubuwah, tanda kenabian seseorang. Maka ini menjadi poin pendalilan Abu Talib dan gembong-gembong Quraisy, mereka mengetahui bahwa Nabi Muhammad akan menjadi rasul. Namun di saat diangkat menjadi rasul dan mengatakan la ilaha illallah, qul la ilaha illallah tuflihu, maka mereka abau, mereka lari. Bagaimana menyembah Allah yang satu? Maka di dalam surat Shad disebutkan, aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadala syai'un ujab. Wahai Muhammad, engkau mengajak kepada kami untuk menyembah Allah yang esa yang satu, lalu meninggalkan 360 patung yang ada di Ka'bah, dan meninggalkan Lat, Uzza, Manah, dan Hubal untuk Allah kamu yang satu. Inna hadala syai'un ujab. Ini perkara yang aneh. This is stranger. This is unbelievable. Ini adalah perkara yang aneh, perkara yang asing bagi kelompok Quraisy. Ini disebabkan mengajak kepada tauhid. Maka poin pendalilannya, mereka mengetahui Nabi Muhammad semenjak kecil. Abu Talib sepanjang hidupnya tidak mau masuk kepada Islam, meskipun tahu bahwa keponakannya seorang Nabi. Dan di akhir kesempatan, di saat dia sekarat, Nabi pun mendakwahkan kepada Abu Talib kalimat La ilaha illallah, kama sabata fi sahihain, dari hadis Musayyib ibni Hazm. Walamma hadarat Abu Talib al-wafah, faqala Rasulullah li ammi, ayu ammi, ay ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatun uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku yang aku cintai, katakanlah la ilaha illallah, dengan kalimat ini aku saksikan kepada Allah, meskipun kamu mati sekarang tidak sholat, tidak berjihad, tidak hijrah, tapi engkau akan selamat dari api neraka. Namun apa yang terjadi? Apakah Abu Talib meninggalkan the old friend-nya dari orang-orang gembong-gembong Quraisy? Maka di sampingnya ada Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah, yang keduanya menyebutkan dengan kalimat solidarnos, kalimat yang tidak bisa ditinggalkan oleh teman dekatnya. Apa yang dikatakan? Ya Abu Talib, atarghabu an milata Abdul Muttalib? Wahai Abu Talib, apakah kamu akan meninggalkan agama Abdul Muttalib di akhir hayatmu? Mana solidaritasmu? Di mana engkau dari dulu sampai detik ini kamu sekarat, kamu bersama kami di dari Nadwa memuja Manah dan Hubal dan Uzza dan Lat. Maka apakah di akhir hayatnya kamu akan meninggalkan kami? Ini kalimat solidarnos bagi mereka, the old friend, tidak akan bisa untuk menyatakan masuk kepada Islam. Maka ini dari kesalahan Abu Talib, salah memilih teman. Maka akhirnya mata wa aba an yakula la ilaha illallah, meninggal Abu Talib dalam keadaan musyrik kafir, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Maka Nabi menangis. Apa yang dia lakukan? Mendakwahkan dia bahkan di akhir hayatnya. Maka turun ayat kepada Abi Talib untuk menyabarkan Nabi Muhammad, innaka la tahdi man ahbab walakinallaha yahdi may yasha. Maka Nabi Muhammad, kamu tidak akan bisa memberikan hidayah kepada apa yang kau maukan. Agama ini tidaklah nepotisme. Tidak ada nepotisme dalam agama ini. Karena pamanmu yang kau cintai kemudian masuk kepada Islam? Never and never. Maka akhirnya dia masuk kepada api neraka. Poinnya adalah karena salah memilih teman. Dan begitu pun, itu orang yang jahil kepada agamanya. Bisa jadi orang alim salah duduk dengan kelompok ahlul bidah ataupun dari kelompok asaruriyah yang mengaku salafi tetapi mumayyin kepada kelompok ahlul bidah, bersendagurau dan duduk dengan kelompok ahlul bidah yang sudah dijarah oleh para ulama, maka bisa jadi akan tergoyahkan pula kesalafiannya menjadi goncang dan bisa termakan syubhat. Dan contohnya banyak, dan untuk menghemat waktu kita berikan dua contoh. Yang pertama, Imran ibni Hitton. Imran ibni Hitton tabi'i salafi ahlu sunnah, bahkan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dia meriwayatkan dari Aisyah. Tabi'i meriwayatkan dari Aisyah Imran ibni Hitton di Sahih Al-Bukhari di dalam dua hadis, hadis tentang harir, tentang sutra, dan hadis tentang salib, menggunakan salib. Maka dia seorang salafi sunni, kemudian salah memilih teman, maka menjadi seorang khawarij, menjadi ISIS di zaman sekarang, menjadi terorisme. Kenapa? Disebutkan oleh para ulama, kana yatazawwaj ma'a ibnati ammi min banat ajmal banatil arab, bahwa dia menikah dengan perempuan dari sepupunya, dari anak pamannya, dari perempuan-perempuan paling cantik dari Arab. Maka dia tergila-gila, maka dinasehati oleh para sahabatnya agar meninggalkan perempuan tersebut karena dia mempunyai pemikiran khawarij. Maka dia berkata, aku akan mengajaknya masuk kepada ahli sunnah as-salafi. Namun kenyataannya justru dia dikatrol oleh istrinya masuk kepada mazhab al-khawarij karena cinta buta dan karena salah memilih teman. Sehingga salah memilih teman, jangan disangka teman duduk saja, namun lebih dari itu apa? istri ataupun suami, maka para ummahat ataupun para putri-putri as-salafiyah agar tidaklah dinikahkan kecuali oleh sunni salafi, dan juga ikhwanuna tidaklah memilih zaujah kecuali sunniyah salafiyah dari perempuan-perempuan as-salihah, karena ini termasuk teman yang paling dekat. Maka di saat setelah menikah dan dia terbawa kepada pemikiran al-khawarid, jadilah dia gembong ru'usil khawarid wa sya'iruhum, bahkan penyair dari penyair khawarij. Maka di saat Ali radhiyallahu anhu ditikam oleh Abdurrahman ibn Miljam al-Khariji, seorang khawarij yang membunuh Ali dan mengkafirkan Ali, maka Imran ibn Hattan yang meriwayatkan dari Aisyah yang tadinya sunni, dia menjadi khawarij, membuat syair membela dari Abdurrahman ibn Miljam pembunuh Ali. Bukannya membela Ali radhiyallahu anhu, tapi membela pembunuh Ali, karena Ali dikafirkan oleh mereka orang khawarij. Maka dia menulis, ya darbatan min taqiyin ma arada biha illa liyablughal, kecuali maka tidaklah tusukan, ya darbatan min taqiyin ma arada biha, maka tidaklah tusukan dari Abdurrahman ibn Miljam kepada Ali radhiyallahu anhu, min taqiyin ma arada biha illa liyablugha min dil arsi ridwana, maka tidaklah tusukan itu kecuali ingin mencapai keridhaan Allah yang mempunyai arsnya. Lihat, orang yang membunuh Ali dipuji oleh Abdurrahman ibn Hittan. Kenapa? Padahal dia dulu merawikan hadis dari Aisyah, karena dia salah mencari istri. Dan yang permisalan yang terakhir adalah Abdurrazzaq ibn Hammam as-San'ani, yang mana Abdurrazzaq ibn Hammam as-San'ani seorang sahabi dan telah rahala ila San'a, ibu kota Yaman yang sejuk seperti di Bogor. Maka datang kepadanya Imam Ahmad dan pendampingnya Ibrahim ibn Rahaw, Ishaq ibn Rahawe dan Yahya ibn Ma'in, dan bahkan datang Hayatul Wadi, the restless snake, siapa? Ali ibn al-Madine, gurunya Imam al-Bukhari. Semuanya belajar kepada Abdurrazzaq karena dia Imam Hafiz. Namun disebutkan oleh Ibnu Adi dan Ibnu Hibban dan juga oleh Al-Ijli, dan dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Takrib, bahwa dia di akhir hayatnya yatasayya, mempunyai pemikiran Syiah. Kenapa? Padahal dia Imam Ahli Sunnah, mempunyai dalil-dalil membantah dari kebid'ahan, karena salah duduk dengan rawi yang bernama Ja'far ibn Sulaiman al-Dubai. Yang mana Ja'far ibn Sulaiman al-Dubai derajatnya hanya hasanul hadis, hadisnya tidak begitu kuat. Namun kenapa dia duduk dengan syekhnya ini Abdurrazzaq? Kenapa duduk dengannya? Disebutkan karena dia asalnya dari Irak, kemudian duduk di Yaman, sehingga dia duduk di kabilah Ad-Dubaiyah, menjadi kabilah Ad-Dubai, dinisbatkan kepadanya Ja'far ibn Sulaiman Ad-Dubai. Dia mengambil hadis dan dia terpesona dengan akhlaknya. Maka bisa jadi orang-orang yang buruk madhadnya, buruk manhajnya, buruk perangainya, ataupun buruk sekali subuhat-subuhatnya, namun dia mempunyai akhlak yang baik, tertipulah manusia. Maka ini di dunia dari mafsadah. Dan yang terakhir, mafsadah di hari akhirah, bahwa mereka, teman-teman yang buruk, akan mengajak teman-temannya kepada api neraka. Dan di saat para pembebek dan pengekor ini yang mempunyai teman dari gembong kemusyrikan kepada api neraka, maka para pengekor dan pembebek akan melaknat, dan akan terjadi di antara mereka al-khusumah dan permusuhan di saat api neraka ditampakkan di hadapan mereka. Maka Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran di hari kiamat, Allah mengatakan di dalam ayat Al-Quran, al-akhillau yawma'idin ba'duhum li ba'din aduhun illal muttaqin. Maka pada hari kiamat kelak, mereka yang melaksanakan simbiosis parasitisme, orang-orang yang duduk bersama kelompok ahlul bid'ah dan ahlus syahwat dari para penjahat-penjahat, maka gembong-gembong dari kejahatan ini dimasukkan pertama kepada api neraka, kemudian akan didatangkan pembebek-pembebek masuk kepada api neraka. Maka para pembebek ini akan menjerit dan menyesal, gara-gara kamu aku masuk kepada api neraka. Gara-gara mengikuti kamu, aku menjadi sekarang penghuni api neraka. Maka di dalam ayat ini, al-akhilla yaumaidzin ba'dhuhum li ba'din aduwwun ilal muttaqin. Maka mereka yang dulu menjadi teman di dunia, karena temannya bukan karena Allah, tetapi karena dunia dan karena hizbiyah, maka mereka saling melaknat di hari kiamat. Maka kalimat yaumaidzin, idzin di sini tanwin iwad, mengganti jumlah fi'liyah yang maknanya hina wukifu ala nar. Di saat mereka ditampakkan kepadanya api neraka, maka mereka saling mencerca. Dan di dalam ayat yang lain banyak, di mana Allah berfirman, wa barazulillahi jami'an faqala du'afa ulilladzina istakbaru inna kunna lakum taba'an fahal antum mughnuna anna min adabilahi min syai' qalu law hadanallahu lahadainakum sawa'un 'alaina ajazina am sabarna malana mim mahis. Maka berkata orang-orang yang pembebek dan pengekor dulu yang salah memilih teman, mengambil ahlul bidah menjadi panutannya, maka dia di api neraka akan berkata, wahai gembong-gembong kesyirikan, gembong-gembong kebidahan, mintalah kepada Allah untuk menyelamatkan kami karena kami masuk api neraka gara-gara engkau. Maka mereka pun mengatakan, kalau Allah memang memberikan hidayah kepada kami, kami pun akan selamat dan kalian pun akan selamat. Maka tidak ada pada hari ini kecuali api neraka, kita sabar atas adab ataupun kita tidak sabar, maka rasakanlah adab api neraka. Maka itu pun yang bahkan diucapkan, dan ini ayat yang terakhir, yang diucapkan oleh the prime evil, iblis laknatullah, yang kembali kepadanya kesyirikan dan kekufuran, maka iblis akan berlepas diri dari pengikut-pengikutnya. Di mana dulu iblis mengiming-imingi mereka dengan syubhat dan syahwat dunia, tahta dan wanita dan harta, maka di hari kiamat iblis berlepas diri. Wa qala syaitanu lama qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'atukum fa akhlaftukum ma kana li 'alaykum bisumin sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Maka maknanya bahwa iblis di hari kiamat akan berpidato di depan para pembebek dan pengekor dari ahlul bidah dan ahlus syahwat, dari para penjahat-penjahat, penjahat yang kufur kepada Allah. Maka dikatakan, Allah telah menjanjikan kepada kalian tauhid, dan janjinya adalah hak. Ahlu tauhid masuk surga, ahlu syirik masuk neraka. Dan aku menjanjikan kepada kalian, dan aku berdusta asal atas janjiku. Aku putarbalikkan bahwa tauhid syirik dan syirik tauhid, dan kalian mengikutiku. Dan kalian di saat mengikutiku, aku tidak mewajibkan kepada kalian untuk mengikutiku, tidak. Tetapi aku menawarkan syahwat, harta, tahta, wanita, dan kamu mengikutinya dengan pilihan kalian untuk mengikutiku. Fala talumuni walumu angfusakum. Don't blame me, but you blame for yourself. Engkau mencaci diri-diri kalian, bukan mencaciku. Maka terbayang pada saat itu, digambarkan api neraka di depan mereka, iblis berlepas diri. Ma ana musrihikum wa ma antum bimusrihi. Aku tidak bisa menjadi penolong kalian, dan kalian tidak bisa menjadi penolongku. Maka azab Allah lebih pantas untuk orang-orang yang musyrik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah.